فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوة في الله وأخوتي في الدين رحمنا ورحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari dan saudariku sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang risalah dari kitab Nurul Yaqin, matan dari kitab Nurul Yaqin adalah tulisan ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu, pertemuan yang terakhir, kita sudah membahas tentang Bad'ul Wahyi, namun belum selesai. Tentang awal permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, ثم حبب إليه عليه الصلاة والسلام الخلاء. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai al-khala, bersendirian. Ya, hubbiba digunakan bentuk majhul di sini karena maksudnya fa'ilnya adalah Allah. Allah jadikan Nabi menyukai al-khala, bersendirian. Namun bersendiriannya ngapain? Liyabta'ida an dhulumati hadzal alami. Untuk menjauhi kegelapan, artinya kerusakan. Kegelapan di sini artinya kerusakan yang terjadi di alam tersebut, artinya di masyarakat beliau. Maka beliau bersendirian atau beliau melakukan uzlah atau disebut juga dengan at-tahannuth. Ya. Tahannuth huruf ta, kemudian ha, kemudian nun, kemudian sa. Tahannuth. Ya, beliau melakukan khala atau uzlah atau tahannuth untuk menjauhi masyarakatnya yang rusak. Karena beliau menyadari, ya, sebagaimana sudah dibaca kemarin, ya, bahwasanya beliau menyadari di masyarakatnya banyak terjadi kerusakan, banyak terjadi kesyirikan, banyak terjadi maksiat. Masyarakatnya berada dalam kegelapan. Beliau tidak tenang dengan itu, beliau risih. Maka orang yang masih pada fitrah yang lurus, walaupun beliau belum punya ilmu, karena belum jadi nabi, jazakumullah khairan. Namun masih pada fitrah yang lurus tidak akan merasa tenang dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan. Walaupun belum punya ilmu. Maka demikianlah yang terjadi pada diri beliau. Beliau tidak tenang. Banyak kesyirikan, banyak maksiat yang terjadi di masyarakat beliau sehingga beliau tahannus. Wa yanqati'a 'anil khalqi ila Allah. Dan memutus hubungan kepada makhluk untuk hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Fa inna fil uzlati safa'a sarirati. Karena dalam uzlah tersebut mengasingkan diri dari masyarakat ini bisa mensucikan hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan uzlah atau tahannus atau khala tadi. Dan perlu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi, beliau telah melakukan uzlah selama 3 tahun. Jadi uzlah beliau di Gua Hira yang ketika itu beliau mendapatkan wahyu itu sudah tahun yang ketiga. Ya, ini sudah 3 tahun beliau uzlah di Gua Hira. Namun bukan berarti 3 tahun terus-menerus, ya, pulang pergi. Pulang untuk ngambil bekal, pergi lagi. Dan rentang waktunya pun bervariasi, terkadang hanya beberapa hari, terkadang beberapa pekan. Namun beliau lakukan ini selama 3 tahun dan di tahunnya ketiga itulah tahun di mana beliau mendapatkan wahyu. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'a fa yata'abbadu fihi al-layaliya zawatil adadi. Maka beliau melakukan khala di Gua Hira. Ya, dan Gua Hira adanya di Jabal Nur. Ya, Gua Hira nama gua, nama gunungnya Jabal Nur. Sekarang orang nyebutnya Jabal Nur. Yang Gua Hira ini mungkin tidak seperti yang antum bayangkan, sebagaimana gua yang pada umumnya. Gua Hira ini kecil. Ya, ukurannya 1,75 kali 4 hasta. Ya, 1,75 lebarnya, 4 hasta panjangnya, kedalamnya. Ya. Satu hasta kan sekitar ukuran lengan orang dewasa, orang normal. Maka kecil, ya. Hanya cukup untuk satu orang saja. 1,75 hasta kali 4. Ya, enggak seperti gua-gua pada umumnya. Dan beliau di sana fayata'abbadu fihi beribadah. Ya. Di dalamnya al-layaliya sampai bermalam-malam, sampai berhari-hari, idzawatal adad, ya, sampai berhari-hari. Fataratan ashran, terkadang 10 hari. Wataratan akthara ila syahrin, terkadang lebih dari 1 bulan. Nah, sekarang ibadah apa yang beliau lakukan di sana? Wa kanat ibadatuhu ala dini abihi Ibrahim alaihissalam. Ibadah yang beliau lakukan di Gua Hira adalah ibadah yang berada di atas agamanya ayahnya, yaitu maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, ulama ijma, Nabi SAW adalah keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Jadi beliau keturunannya Nabi Ibrahim. Sehingga kakek moyang boleh disebut dengan aba, boleh disebut dengan abu, abun boleh dalam bahasa Arab. Wa ya'khudhu li dzalika zadahu. Dan beliau mengambil bekal untuk melakukan khala atau melakukan uzlah tadi, membawa bekal. Fa idza faragha, kalau bekalnya sudah habis, raja'a ila Khadijata. Maka beliau pulang ke rumahnya, ke rumah Khadijah. Fa tazawwadu limithliha. Kemudian menyiapkan bekal yang semisal. Ini menggambarkan bagaimana proses uzlahnya Nabi ke Gua Hira. Ya, mungkin muncul pertanyaan, ya. Apakah amalan seperti ini, uzlah, ini masih disyariatkan kepada kita? Ya. Nabi SAW kan uzlah, uzlahnya ke gua. Dan guanya itu jauh di atas gunung. Ya. Mudah-mudahan jenengan semua yang belum umrah nanti, semoga memudahkan untuk bisa umrah. Ya. Nanti akan mengetahui betapa jauhnya Jabal Nur dari Mekah, dari Masjidil Haram, jauh. Kalau jalan kaki capek. Ya. Kalau naik kendaraan mungkin sekitar 15 menit, 20 menit. Ya, itu baru sampai kaki gunung, belum naiknya. Ya, jadi apakah amalan seperti ini masih disyariatkan? Apa kita harus demikian? Ya, maka jawabannya dirinci. Uzlah mengasingkan diri dari masyarakat. Ketika masyarakat rusak, ya, menjauhkan diri dari keramaian. Yang keramaian ini orang-orang yang enggak benar banyaknya, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kesyirikan. Ya, maka ini perlu dirinci. Atau sebelumnya kita sebutkan beberapa dalil. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza kana mukhalitan lin-nas wa yasbiru ala adahum khairun minal muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Seorang muslim yang dia bergaul di tengah-tengah masyarakat yang rusak maksudnya, dan dia bersabar dengan gangguan mereka, maka dia lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak bisa bersabar dengan gangguan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Maka dari hadis ini menunjukkan bergaul lebih bagus daripada uzlah, daripada khala, daripada tahannus. Namun terdapat dalil-dalil yang lain. Di antaranya Nabi SAW bersabda, yushaku ayyakuna khairu malil muslimi ghanamun yattabi'u biha sya'fal jibali wa mawaqi'al qatari. Hampir-hampir harta terbaik seorang muslim adalah kambing yang dia bawa ke puncak-puncak gunung atau ke lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitani. Yang dia lakukan itu untuk lari menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka kata Nabi, sebaik-baik harta bagi seorang mukmin, seorang muslim adalah kambing yang dibawa untuk uzlah, untuk mengasingkan diri dari masyarakat, untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah. Ketika masyarakat rusak, banyak melakukan kesyirikan, kebid'ahan, daripada dia ikut syirik, daripada ikut bid'ah, dengan kabur lari. Kata Nabi, itulah perbuatan yang terbaik. Harta yang dia bawa, harta yang terbaik. Ya, maka ada dua jenis dalil. Ada dalil pertama yang menganjurkan untuk mukhalatah. Bergaul, berbaur dengan masyarakat. Walaupun masyarakat rusak. Dan ada dalil yang menganjurkan untuk uzlah. Untuk menjauhkan diri dari masyarakat. Mengasingkan diri dari masyarakat. Bagaimana kita mengkompromikannya? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Beliau punya kitab khusus namanya kitab Al-Uzlah. Beliau mengatakan di sana, anna al-uzlata wal-ikhtilata yakhtalifani bi-ikhtilafi muta'alliqatihima. Uzlah, mengasingkan diri, dan ikhtilat, berbaur dengan masyarakat. Maka dua perkara ini berbeda tergantung faktor-faktor yang menyertainya. Nah, ini kesimpulan beliau. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, "Wa qad ikhtalafa as-salafu fi asli al-uzlati, fa qala al-jumhur." Para ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum uzlah. Jumhur ulama mengatakan al-ikhtilatu aula. Berbaur dengan masyarakat lebih utama. Ya, tadi kata Nabi, khairun minal ladzina la yasbiru ala adza, ya minal ladzina la yakhitun nas wa la yasbiru ala adza, wa la yasbiru ala adzahum. Ya, orang yang berbaur lebih bagus daripada yang tidak berbaur dan tidak bersabar. Lima fihi minal iktisabil fawaidid diniyah. Karena dengan berbaur dengan masyarakat akan dihasilkan banyak faedah-faedah yang bermanfaat untuk agama. Lil qiyami bi sya'airil Islam, yaitu diantaranya bisa mendirikan syiar-syiar Islam. Wa takthiri sawadil muslimin, dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Wa isali anwa'il khairi ilaihim, dan bisa memberikan banyak kebaikan kepada mereka. Min i'anatin, dengan berupa pertolongan. Wa ighathatin, atau bantuan. Wa iadatin, mengunjungi orang sakit. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Wa qala sebagian ulama salaf mengatakan, al-uzlatu awla, uzlah lebih bagus. Litahakuki salamati bisyarti ma'arifati ma yata'ayyanu. Karena lebih terwujud keselamatan dengan uzlah, dengan syarat dia mengetahui apa-apa yang wajib baginya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, dan ini qaulul fasil, ini kesimpulan yang bagus. Beliau mengatakan, al-mukhtar, pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, tafsilul mukhalatah atau tafdilul mukhalatah liman la yaghlubu ala dhannihi annahu yaqa'u fi ma'siyatin. Lebih utama untuk berbaur dengan masyarakat bagi orang yang berprasangka kuat dia tidak akan terjerumus pada maksiat. Ketika masyarakat rusak, ya, apakah dia uzlah atau tetap di situ? Kalau dia berprasangka kuat, dia enggak akan terpengaruh, tidak akan terwarnai. Maka lebih utama mukhalathah, lebih utama berbaur. Fa in ashkalal amru fal uzlatu aula. Kalau dia bingung, saya ini kuat apa enggak ya menghadapi kerusakan masyarakat? Saya akan terwarnai ataukah saya bisa mewarnai? Oh, saya enggak tahu, bingung saya. Maka kata beliau, fal uzlatu aula. Uzlah lebih bagus. Wa qala ghairuhu, sebagian ulama merinci, yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Masalah uzlah dan mukhalathah berbeda-beda hukumnya tergantung keadaannya. Fa in ta'arada ikhtalafa bi ikhtilafil awqat. Kalau saling bertentangan, atau faktor yang kedua, hukum uzlah atau mukhalathah tergantung awqat, tergantung waktunya, masanya kapan. Faman yatahattam alaihi al-mukhalathah man kanat lahu qudratun ala izalati al-munkar fayajibu alaihi imma 'ainan wa imma kifayatan. Di antara mereka ada yang wajib untuk mukhalathah, ada yang wajib untuk bergaul dengan masyarakat, berbaur, yaitu orang-orang yang punya kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran. Maka wajib bagi dia untuk mukhalathah, baik wajibnya wajib 'ain atau wajibnya wajib kifayah. Bihasabil hal wal imkan. Tergantung keadaan dan kemungkinan. Dan seterusnya. Masih panjang penjelasannya. Namun ala kulli hal intinya, yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Ya. Berbeda hukumnya tergantung keadaan. Kemudian berbeda hukumnya tergantung orangnya. Apakah dia akan mewarnai ataukah terwarnai? Kalau dia kira-kira akan justru malah mewarnai, maka lebih bagus mukhalathah. Lebih bagus berbaur dengan masyarakat. Namun kalau dia malah terwarnai, dia berprasangka kuat, dia malah akan terpengaruh, akan ikutan syirik, akan ikutan bid'ah, akan ikutan maksiat. Karena hatinya lemah, karena ilmunya cetek. Maka lebih bagus bagi dia untuk uzlah, untuk tahannus. Ya, mengasingkan diri, cari tempat yang kondusif. Ya, cari kampung sunnah, cari kampung hijrah, tinggal di sana. Ya, bagi orang-orang yang merasa dia tidak bisa mewarnai, malah terwarnai. Ya, maka jawabannya, apakah kita tetap disyariatkan untuk tahannus atau uzlah? Jawabannya iya, bagi orang yang merasa dirinya akan terwarnai oleh kerusakan masyarakat. Adapun bagi yang merasa dirinya dia bisa menghadapi, bahkan dia bisa mewarnai masyarakat, bisa berdakwah, bisa bertahan di sana tanpa ikut-ikutan bid'ah, tanpa ikut-ikutan maksiat atau kesyirikan, maka lebih utama untuk mukhalathah, lebih utama untuk berbaur, tidak uzlah. Wallahu a'lam. Adapun menjadikan perbuatan Nabi ini, tahannus di Gua Hira, sebagai alasan untuk topo broto, untuk bertapa di gua-gua, di gua Selarong, di gua Jepang, nah, ini enggak benar. Ya. Karena Nabi SAW di sana beribadah, ya. Sedangkan orang yang bertapa di gua-gua itu enggak ibadah. Ya. Malah melakukan kesyirikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Nabi tetap ibadah, dan Nabi melakukan itu untuk menjauhkan diri dari maksiat, menyelamatkan dirinya. Nah, sedangkan kalau orang ke gua-gua untuk bertapa itu apa tujuannya? Untuk melakukan kesyirikan, bukan untuk menghindari maksiat. Malah untuk melakukan maksiat, malah untuk melakukan kesyirikan. Jadi beda. Dan Nabi SAW ke Gua Hira bukan untuk cari wangsit, bukan. Untuk beribadah, untuk menenangkan hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk cari wangsit, bukan untuk belajar ilmu kanurakan. Jadi ya, tidak bisa dijadikan dalil untuk alasan untuk perbuatan-perbuatan yang demikian. Ya. Ya, kemudian hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghair Hira, sampai datang al-haq. Al-haq sin maksudnya wahyu, ketika beliau ada di Gua Hira. Fa bainama huwa qa'imun fi ba'd al-ayyam 'ala al-jabali idh dhahara lahu shakhsun, ketika beliau dalam suatu hari beliau ada di gunung tersebut, maka dhahara lahu shakhsun, muncullah satu sosok. Waqala abshir ya Muhammad. Sosok tersebut mengatakan, aku membawa kabar gembira untuk wahai Muhammad. Ana Jibril, aku adalah Jibril. Wa anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah ila hadhil ummah, untuk umat ini. Thumma qala lahu, kemudian malaikat Jibril mengatakan, iqra, bacalah. Qala ma ana biqari'in, kata Nabi, aku bukan orang yang bisa membaca. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin di catatan kaki. Qauluhu ma ana biqari, perkataan beliau ma ana biqari, yakni lastu a'riful qira'ah. Aku tidak tahu cara membaca. Aku enggak bisa baca. Walaisal muradu annahu yuridu an yatadhahara bi ma'siyati Jibril. Bukan maksudnya Nabi mengatakan demikian ma'ana bi qari, bukan maksudnya untuk menentang malaikat Jibril, bukan. Terkadang kita menentang dengan kalimat negasi. Ayo makan. Bilang kepada, ayo makan. Enggak mau makan. Negasi kan. Enggak makan. Ayo makan. Enggak makan. Itu kan bukan berarti anak ini puasa, bukan. Bukan berarti anak ini vegetarian atau enggak makan, enggak. Tapi maksudnya menentang, enggak makan. Ya, terkadang kalimat negasi untuk menentang maksudnya. Namun bukan demikian, ya. Ya maksud Nabi SAW, maksudnya memang beliau enggak bisa baca. Bal huwa la ya'riful qira'ah. Bahkan memang beliau tidak bisa membaca. Li'annahu kana 'alaihi salatu wasalam ummiyan, la yaqra'u wa la yaktub. Karena Nabi SAW adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa ma kunta tatsulu min qablihi min kitab. Dan engkau tidak bisa membaca satu kitab pun sebelumnya. Wa la takhuttuhu bi yaminik. Dan engkau tidak bisa menulis satu kitab pun, satu tulisan pun sebelumnya. Idzal lartabal mubtilun. Kalau engkau bisa membaca, kalau engkau bisa menulis, maka orang-orang yang batil akan meragukanmu. Ya, kalau Nabi bisa baca, kalau Nabi bisa nulis, apalagi tulisannya bagus, syairnya bagus, apalagi ahli syair, maka ketika Nabi menyampaikan wahyu, wah ini bikinan kamu Muhammad, ini bukan firman Allah. Maka orang-orang yang batil akan menentang dakwah Nabi. Nah, ketika Nabi Allah takdirkan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maka orang tidak punya alasan. Ketika Nabi menyampaikan wahyu, yang wahyu ini berupa kata-kata yang indah, memiliki balaghah yang paling tinggi, maka orang tidak punya alasan mengatakan ini buatan kamu Muhammad. Ya. Karena beliau tidak bisa nulis, tidak bisa baca, apalagi bikin kata-kata yang indah yang balaghahnya tinggi, enggak mungkin. Berarti hanya ada satu kemungkinan, yaitu ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu alaihi salatu wasalam ummiyun. Lam yata'allamil qira'ah qablan. Karena beliau adalah nabi yang ummi, belum belajar membaca sebelumnya. Fa akhadahu fa ghattahu bin namati alladhi kana yanamu alayhi. Maka malaikat Jibril pun merangkul beliau dan ghattahu, dan menutupi beliau dengan selimut yang biasanya beliau pakai, yang biasanya dipakai oleh nabi untuk tidur. Hatta balagha minhul jahdu. Sampai malaikat Jibril menutup Nabi dengan sangat sungguh-sungguh, dengan kuat. Jadi dipeluk dengan menggunakan selimut, ditutup dengan kuat, dengan keras. Tsumma arsalahu faqala iqra. Kemudian dilepas. Pegangannya dilepas, kemudian disuruh lagi untuk membaca. Qala ma ana biqari'in. Nabi mengatakan lagi, saya enggak bisa baca. Fa akhadahu fa ghattahu tsaniyatan. Kemudian dirangkul lagi, kemudian ditutup lagi dengan selimut yang kedua kali. Tsumma arsalahu, kemudian dilepas lagi. Fa qala iqra, qala ma ana biqari. Kemudian disuruh baca lagi, kemudian Nabi mengatakan saya enggak bisa baca lagi. Fa akhadahu fa ghattahu tsalitsa, kemudian dirangkul lagi dan ditutup lagi ketiga kalinya. Tsumma arsalahu, kemudian dilepas. Fa qala, kemudian baru disampaikan wahyu pertama. Malaikat Jibril membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan manusia dari 'alaqah. Bacalah dan muliakanlah Rabbmu yang ia telah mengajarkan manusia dengan qalam dan mengajarkan manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Surat Al-Alaq 1-5. Ya. Ada khilaf di antara ulama tentang ayat pertama atau wahyu pertama yang turun. Pendapat pertama adalah surat Al-Alaq ini 1-5. Ya. Kemudian pendapat yang kedua surat Al-Mudatsir. Ya. Al-Mudatsir 1-7. Pendapat yang ketiga surat Al-Fatihah. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, surat Al-Alaq ini dalilnya hadis ini diantaranya. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Mudatsir, hadisnya dalilnya hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Jabir ditanya, "Wahai Jabir, apa ayat pertama yang turun?" Maka kata Jabir, "Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'andir." Ya, surat Al-Mudatsir. Kemudian yang nanya tersebut nanya kepada Jabir, "Oh, bukannya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq?" Kata Jabir, "Demikianlah aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Surat Al-Mudatsir. Hadisnya sahih juga. Ya, namun kompromi yang bagus ya, sebagaimana dijelaskan oleh As-Suyuti ya, beliau mengatakan wahyu pertama yang pertama kali benar-benar pertama kali turun itu surat Al-Alaq ini 1-5. Adapun surat Al-Mudatsir adalah ayat yang pertama kali turun ketika beliau menjadi rasul. Ya. Pertama kan jadi nabi dulu. Nah, setelah itu jadi rasul, nah, baru setelah jadi rasul ayat yang pertama kali turun wahyu pertama ketika Nabi jadi rasul adalah surat Al-Mudatsir. Sedangkan surat Al-Fatihah adalah ayat yang pertama kali turun secara lengkap satu surat. Langsung 7 ayat satu surat Al-Fatihah. Adapun sini surat Al-Alaq kan baru 5, belum selesai. Ya, surat Al-Mudatsir baru 7, belum selesai. Al-Fatihah langsung turun 7 ayat, lengkap satu surat. Ya, maka selesai, ya, tidak ada iskal. Ya, jadi yang pertama kali turun, benar-benar pertama kali surat Al-Alaq 1-5. Ya, maka setelah Nabi mendapatkan 5 ayat ini, wahyu pertama ini, faraja'a biha alaih salatu wassalam yarjufu fu'aduhu bima alamma bihi minar raw'i alladhi istalzamathu muqabalatul malaki li awwali marratin. Maka beliau pun pulang. Beliau pulang ke rumah Khadijah. Yarjufu fu'aduhu. Dalam keadaan hatinya ketakutan. Mimma alamma bihi. Karena rasa sakit yang beliau rasakan minar raw'i. Ya, berupa atau karena raw, karena ketakutan. Alladhi istalzamathu. Yang ini merupakan suatu kelaziman. Muqabalatul malaki li awwali marrah, karena baru bertemu dengan malaikat pertama kali. Fadakhala ala Khadijata zawjihi, maka beliau pun bertemu kepada istrinya, menemui istrinya Khadijah. Faqala zammiluni zammiluni, sambil mengatakan selimuti aku, selimuti aku. Litazul anhu hadhil kusha'rirah, untuk menghilangkan rasa kegelisahan tersebut. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u. Maka Khadijah pun menyelimuti beliau sampai hilang rasa gelisah atau rasa takut beliau. Faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabara. Maka Nabi pun menyampaikan kepada Khadijah dan menceritakan ceritanya. Sambil mengatakan laqad khashitu ala nafsi. Sungguh aku takut terjadi apa-apa pada diriku, kata Nabi kepada Khadijah. Ya, dan ini pernah saya jelaskan. Di antara faedah dari hal ini, bahwasanya seorang suami tidak mesti tampil gagah perkasa di depan istrinya. Ya. Tidak mesti tampil superior di depan istrinya. Terkadang boleh dia tampil inferior, menampilkan kelemahannya, menampilkan kebutuhannya pada istrinya. Ya, konsultasi, curhat sama istrinya, baper, melankolis sama istrinya. Ini tidak tercela. Ya, bahkan ini di antara ciri suami yang baik, insyaallah, ya. Nabi pun demikian. Ya, tidak mesti suami itu selalu seperti bos di depan istrinya, seperti presiden di depan istrinya, selalu superior, selalu berkuasa, selalu gagah, selalu keras, tidak. Namun terkadang tampil inferior, ya, menumpahkan perasaannya, ya, menunjukkan kelemahannya di depan istrinya. Li'anna al-malaka ghabbahu hatta kada yamut. Kenapa beliau demikian? Karena malaikat Jibril menutup beliau dan merangkul beliau dengan sangat keras sampai-sampai dia merasa ingin mati. Ya. Kada yamut, sampai hampir mati. Walau yakun lahu alaihi salatu wasallam ilmun qabla dzalika bi Jibril. Dan ketika itu Nabi SAW tidak tahu tentang malaikat Jibril sama sekali. Siapa ini? Sosok apa ini? Belum punya ilmu sama sekali. Wala bi syaklihi, dan juga tidak punya ilmu tentang bentuk malaikat Jibril. Faqalat kalla. Maka perhatikan Khadijah ketika disampaikan cerita oleh Nabi SAW, tadi saya ketemu sosok yang demikian-demikian, merangkul saya dengan kuat, mengatakan saya Rasul, mengatakan saya Nabi, ya, menyampaikan beberapa perkataan kepada saya. Maka perhatikan, ya, kemudian tadi Nabi katakan laqad khasyitu 'ala nafsi, saya khawatir terjadi apa-apa pada diriku, terjadi bahaya pada diriku. Kata Khadijah, kalla, enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi bahaya pada dirimu. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahima, karena engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, wa tahmilul kalla, dan engkau adalah orang yang suka membantu orang lain membawa barangnya. Wa tuksibul ma'duma, dan engkau memberikan orang yang enggak punya. Wa taqrib dhaifa, dan engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq, dan engkau orang yang membantu orang-orang yang mewakili kebenaran. Falayusallitullahu 'alaika syayatin wal awham, maka tidak mungkin Allah Ta'ala timpakan kepadamu gangguan setan dan kegelisahan. Walamira'a, dan tidak perlu diperdebatkan lagi, annallaha ikhtaraka lihidayati qaumika, bahwasanya Allah Ta'ala telah memilihmu untuk memberikan hidayah kepada kaummu. Ya, kata Khadijah, enggak mungkin Allah Ta'ala menghinakanmu, enggak mungkin Allah Ta'ala memberikan kau bahaya. Ya. Kata Syekh Ibnu Taimin di sini, hadza yadullu ala dzaka'iha wa aqliha. Perkataan Khadijah ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang cerdas dan orang yang berakal, orang yang pintar. Haitsu aqsamat annallaha ta'ala la yukhzihi. Karena beliau bersumpah bahwasanya Allah Ta'ala enggak mungkin menghinakan Nabi. Ai la yudhil la yudhilluhu wa yurdihi. Maksudnya Allah tidak akan merendahkan beliau, merendahkan Nabi atau menghinakan Nabi. Wa bayyanat dzalika qalat. Dan beliau menjelaskan, Khadijah menjelaskan penyebabnya. Innaka la tasilur rahima, hadhihi sifatun. Karena engkau Nabi, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Ini adalah satu sifat Nabi. Wa tahmilul kalla ad-dha'ifa. Dan engkau suka membantu membawakan barang yang dibawa oleh orang yang lemah. Tahmilu hatta yanhada wa yaqum. Ya, engkau membantunya membawa sampai dia bisa bangkit dan bisa berdiri. Wa tuksibul ma'duma, yakni taj'alul ma'dima kasiban. Maksudnya engkau suka memberikan orang yang ma'dim, orang yang enggak punya, kasiban, penghasilan. Wa taqrib dhaifa, ay tuqaddimu lahu qirahu. Yaitu engkau suka memberikan kebaikan kepada tamumu min ma'kulin, berupa hidangan makanan, au mashrabin atau minuman, au manamin atau tempat untuk menginap. Wa ma asbahu dzalika, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq, dan engkau suka memberikan bantuan kepada wakil-wakil kebenaran. Ya'ni 'ala ma yunubu minal haqqi idza urida 'alaik. Yaitu maksudnya engkau memberikan bantuan kepada orang-orang yang mewakili kebenaran jika mereka meminta bantuan kepadamu. Fa innaka tu'inu 'alaih, maka engkau pasti membantunya. Wa hadza qabla ar-risalati, dan ini sebelum kenabian, sebelum kerasulan. Fa kaifa ba'da ar-risalah, maka bagaimana lagi setelah beliau menjadi rasul, lebih semangat lagi melakukan kebaikan. Fastadallat bihadhihi al-khisal al-hamidah 'ala anna Allah ta'ala la yukhzih. Maka Khadijah berdalil dengan sifat-sifat yang terpuji ini bahwasanya Allah Ta'ala tidak mungkin menghinakan beliau. Wa firasatuha fiha dzakaratuhu min annallaha la yukhzihi qad tahaqqaqat bila syakkin. Dan firasat Khadijah bahwasanya Allah Ta'ala tidak mungkin menghinakan beliau ini telah terjadi benar tanpa keraguan. Ya, maka beliau katakan ini firasat dari Khadijah. Ya. sedikit faedah tentang firasat. Firasat artinya al-istidlal bil umuril zahirah ala umuril khafiyah. Firasat. Firasat artinya berdalil dengan perkara-perkara yang zahir untuk menyimpulkan perkara yang khafi, yang samar. Berdalil dengan perkara yang nampak untuk menyimpulkan perkara yang samar. Khadijah melihat Nabi ini suka bantu orang, memulaikan tamu, ya, suka ngasih orang yang enggak punya, menyambung silaturahmi, ini perkara zahir. Ya. Untuk menyembuhkan perkara yang khafi, bahwasanya enggak mungkin di masa depan Allah menghinakan kamu. Perkara khafi. Ya, maka ini firasat. Nah, maka apa bedanya firasat dengan ramalan? Apa bedanya? Ya. Kalau firasat boleh, kalau ramalan kan enggak boleh, termasuk kesyirikan. Bedanya dua. Ya. Kalau firasat, ya. Kalau firasat, orang yang berfirasat tidak mengklaim tahu ilmu gaib. Ya, sedangkan orang yang meramal mengklaim tahu ilmu gaib. Ini yang pertama. Ya. Khadijah tadi menggunakan firasat, beliau tidak mengatakan, oh di masa depan kamu akan gini-gini. Enggak, tidak mengklaim tahu ilmu gaib. Kemudian yang kedua, kalau firasat, pertanda-pertanda yang digunakan adalah pertanda yang syar'i. Pertanda-pertanda yang digunakan adalah pertanda yang syar'i. Sedangkan kalau ramalan, ini menggunakan muqaddimat. Ya, menggunakan muqaddimat. Menggunakan pendahuluan-pendahuluan. Tanda-tanda yang tidak syar'i. Kalau tadi Khadijah, tanda-tandanya syar'i. Oh ini orang bantu, suka bantu orang lain, orang suka ngasih sedekah, suka menyambung tali silaturahmi, ini pertanda-pertanda dan ini syar'i. Adapun kalau ramalan, ya, misalnya kalau ingin ramal di mana atau ingin menerawang barang hilang, ya, biasanya ntar ditanya siapa namanya. Ya. Nah, ini mukaddimat, ya, dia perlu pendahuluan dulu. Gak bisa dia langsung, oh barangnya di sini. Gak bisa. Tapi tanya, siapa namanya? Tanggal lahirnya tanggal berapa? Kalau ingin melet seorang wanita, ya, tolong bawakan rambutnya. Ini mukaddimat. Ya. Ya, maka arraf, tukang ramal butuh mukaddimat. Ya. Dan ini mukaddimat-mukaddimat ini, pertanda-pertanda ini, pendahuluan-pendahuluan tidak syar'i. Ya. Apa korelasinya antara tanggal lahir dengan bisa mengetahui barangnya hilang, ada korelasinya? Apa korelasinya tanggal lahir dengan nasib orang masa depan? Tidak ada korelasinya. Ya, maka ini tidak syar'i. Ini dua perbedaan antara firasat dengan ramalan. Kemudian kata Syekh Utsaimin, "Wa hadza yadullu ala anna al-insan idza kana ala karami akhlaqin." Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang manusia memiliki akhlak yang mulia, fa inna hadza unwanu sa'adatihi. Maka ini akan menjadi sumber kebahagiaannya. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala la yukhzih. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menghinakannya. Ya. Orang yang akhlaknya baik pasti bahagia. Orang yang akhlaknya baik pasti akhir hidupnya baik. Pasti kesudahan hidupnya baik. Namun akhlak yang baik ini mencakup dua. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Ya, kalau akhlak kepada manusia baik, namun akhlak kepada Allah enggak baik, berbuat kesyirikan, berbuat maksiat, maka tidak disebut orang yang akhlaknya baik. Ya. Maka kata beliau, as'alullah ta'ala ayaj'alana wa iyyakum minhum. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita dan anda sekalian menjadi orang-orang yang demikian. Orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang yang terhindar dari kehinaan karena sebab akhlaknya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan faedah-faedah yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.